Yang berikutnya idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain yaitu idgham pada dua huruf yang berdekatan baik dalam makhraj ataupun sifat. Ya. Taqaraba makhrajan atau sifatan. Taqaraba makhrajan faqat wa taqaraba sifatan faqat. Ada yang berdekatan makhrajnya saja dan ada yang berdekatan sifatnya saja. Atau dua-duanya makhraj dan sifatnya berdekatan. Sehingga ketika bertemu dua huruf, yang pertama sukun dan yang kedua berharakat, kemudian dari jenis yang berdekatan makhraj dan sifatnya diidghamkan yang sukun kepada yang berharakat. Sehingga di sini mesti untuk mengetahui yaitu makhraj dan sifat. Seseorang akan bisa menilai kedua huruf yang bertemu, pertama sukun, yang kedua berharakat, termasuk dari taqaraba sifatan wa makhrajan, ya berdekatan sifat dan makhrajnya, setelah dia memahami makhraj dan sifat. Catatannya dalam riwayat Hafs min tariq Syatibiyah, dari jalan Syatibiyah, ketika terjadi idgham qaf ya ke kaf, maka itu semua ditunaikan ya secara kamil, sempurna. Ditunaikan secara sempurna. Itu dalam riwayat Hafs dari jalan Syatibiyah. Ya, kenapa? Karena ada riwayat lain yang dibaca dengan naqis. Ya, ketika qaf ditukumkan kepada kaf. Tetapi riwayat Hafs ini dari jalan Syatibiyah dengan kamil, sempurna. Yaitu masuk ke dalam kaf. Di antara yang berdekatan yaitu qaf dengan kaf. Demikian pula lam dengan ra. Termasuk dari dua huruf yang berdekatan secara makhraj dan sifat. Dan ditemukan dalam Al-Quran. Ya, kedua huruf tersebut bertemu, pertama sukun, yang kedua berharakat. Seperti dalam contoh pertama. Alam nakhluk kum mimma immahin. Di sini dengan sempurna itu masuk ke kaf. Alam nakhluqukum kaf. Nakhluqukum. Sempurna masuk ke kaf. Ini yang disebut dengan idgham kamil mutaqaribain. Tayyib. Mutaqaribain kamil sempurna. Ya, adapun riwayat dengan pembacaan yang naqis, maka seperti apa yang kita lewati dalam mutajanisain, yaitu dengan memberikan sifat qaf. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Luq dia siapkan qaf dengan isti'la. Nakhluq yang keluar baru kaf. Kum. Baik. Itu ketika dibaca dengan naqis. Tapi agak sulit ya. Yang naqis ini agak sulit. Tayyib. Sehingga alhamdulillah dalam riwayat kita dengan kamil, sempurna. Kita baca. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Mahin, jangan ma'in. Ma'in dalam ayat lain. Alam nakhluqukum. Kum, kum, kaf, ka, ki, ku, kum. Ya, supaya yang keluar kaf. Jangan alam nakhluqukum. Kum, kurang hamasnya sedikit. Tayyib. Kemudian mim yang bertasydid ingat ditahan. Kemudian lam ke ra pun dengan kamil. Ya wa qur langsung masuk ke ra. Wa qur rabbi zidni ilma. Tafadhal. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا يا صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي بياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قل رب إما تريني ما يوعدون bi-nya pendek tidak ada ya. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Turiyan langsung ditahan. Jangan lurus, jangan turiani, apa turiani. Yang berikutnya idhar mutlak. Idhar sudah kita lewati. Sebelumnya apa saja? Nama-nama idhar, julukannya. Di sini akan dikenalkan yaitu idhar mutlak. Sebelumnya telah kita lewati dua. Apa di antaranya? Idhar syafawi dengan idhar halqi. Idhar halqi sudah antum ketahui yaitu nun sukun menghadapi salah satu dari 6 huruf halq tenggorokan. Sehingga disebut dinisbatkan kepada hurufnya idhar halqi nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu dari 6 huruf kerongkongan. Ataupun idhar syafawi mim sukun berhadapan atau menghadapi salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ya, selain mim dan ba. Ya, sehingga dibaca idhar syafawi karena jelasnya di bibir, yaitu jelasnya penunaian pembacaan mim. Adapun sekarang idhar halq, idhar mutlaq. Idhar mutlaq adalah idgham nun ke dalam ya dan waw termasuk idgham mutaqaribain. Idgham nun ke dalam ya dan juga ke dalam waw itu termasuk idgham mutaqaribain. Ya, karena nun sukun berdekatan makhrajnya dengan ya, demikian pula dengan waw. Dan juga yang sudah kita lewati idgham nun sukun ke dalam ya ataupun waw itu idgham naqis bigunnah. Ya, idgham naqis bigunnah. Syarat idgham nun sukun ya, syaratnya idgham nun sukun ke dalam ya ataupun ke dalam waw adalah terpisahnya nun dari ya atau waw. Itu terpisah. Artinya apa? Hendaklah dari dua kalimat. Ya, syarat diidghamkannya nun ke dalam ya ataupun waw harus terjadi dari dua kalimat. Tanya. Itu syarat mutlak. Ya, sehingga jika terkumpul dalam satu kata, dalam satu kalimat, maka nun tidak diidghamkan. Bahkan justru apa dibaca idhar mutlak. Ya, artinya mutlak. Sepenuhnya dibaca idhar. tidak bisa dibaca idgham karena keluar dari ketentuannya. Nih. Sehingga idhar mutlak adalah idhar yang paten. Tidak bisa tawar-menawar lagi. Ya, kendati pun sudah kita ketahui dalam idgham naqis begunnah ataupun idgham mutaqaribain, yaitu bertemunya dua huruf ini. Tetapi karena syaratnya harus dari dua kalimat dan dijumpai di satu kalimat, menunjukkan adamul idgham, tidak boleh untuk diidghamkan. Tidak boleh untuk diidghamkan. Lagian secara bahasa juga kalau sudah satu kalimat, buat apa diidghamkan? Buat apa dilebur ya? Iya kan? Wong sudah satu kesatuan. Ya. Satu barisan. Satu kelompok umpamanya. Diidgham buat apa lagi? Sudah jelas satu kelompok. Kebanyakan idgham itu dari dua yang berbeda tadinya. Supaya katut ikut, maka apa? Idgham lebur kepada kelompok yang lain. Iya. Itu idgham kebanyakannya. Ya, dari dua kalimat. Ya, sehingga dibutuhkan adanya idgham, adanya masuk. Ya, cenderung sehingga akhirnya ke bawah. Tapi ini sudah jadi satu barisan, enggak butuh idgham lagi, sudah jelas benderanya satu. Tayyib. Sudah jelas misinya satu. Itu secara bahasa pun realita yang ada. Ya, tidak butuh idgham-idghaman lagi kalau sudah satu kelompok umpamanya. Maka demikian dalam nun sukun ketika menjumpai waw ataupun ya di satu kalimat, ini merupakan penghalang dari idgham. Ya, penghalang dari idgham. Dan hal itu kata para ulama tajwid ya, khusus ada pada empat kata saja di dalam Al-Quran, yang dua kata di satu surat dan dua kata berada di berbagai macam surat. Seperti di sini, sinwanun, qinwanun, sinwan dan qinwan. Ini di satu surat saja, di surat Ar-Ra'd. Ya. Tidak ada di surat lain. Ya. Adapun bunian banyak di surat As-Saff, demikian pula di surat yang lain. Ya. Ada. Surat Al-Kahfi. Ya. Itu kalimat bunian. Al-Muhim ketika menemukan kalimat bunian nun sukun di hadapan ya di satu kalimat, maka wujubul idhar, wajib untuk diidharkan. Demikian pula kalimat dunia, itu pun banyak dalam berbagai macam surat. Cuma ingat tadi hanya empat kalimat ini, empat wazan ini, empat patokan, empat kalimat patokan, yaitu sinwan, kinwan, ini tidak terdapat lagi di surat lain, kemudian bunian dan juga dunia. Tidak boleh untuk dibaca siwan ataupun qiwan, buyan, duya. Tidak boleh diidghamkan. Tapi harus dibaca idhar. Contohnya dalam ayat وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ Syaitnya sini sinwanu wa ghairu sinwan, ya, sinwan dibaca idhar, tidak boleh diidghamkan. Demikian pula yang setelahnya, qinwan ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. تفضلوا. طيب شهدنا قنوان. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فضلوا. Kendati pun antum temukan nun sukun bertemu dengan waw atau dengan ya, tetapi karena satu kalimat ya, tidak diidghamkan. Idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana. Jadi bunyana, tidak buyana. Kalau Padang ada buya. Tapi bukan dari bunya. Ya. Buya itu dari abui. Ya. Abi. Abi dibacanya abui. Seperti orang Arab. Orang Yaman. Kalau manggil bapakku, kalau kita kan abi ya. Tapi kalau mereka abui. Tidak didobahkan ke ya, tapi abu ditambah ya jadi abui. Ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah. Tafadhalu. Bil-akhirah. Jadi panjangkan roknya kalau waqaf. Fala yukhaffafu anhumul azab. Fala yukhaffafu anhumul azab. Fal yuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata دنيا بالآخرة. شهيدنا الدنيا سموين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Dunia juga syahidnya. Al-Muhim diingat tadi ya, wazannya sinwan, qinwan, bunyan dan juga dunia. Idhar mutlak ya, termasuk dalam bab idhar mutlak menurut riwayat Hafiz adalah ayat-ayat di permulaan Yasin dan Al-Qalam. Itu pun dengan catatan jika dibaca wasal ya, kalau dibaca waqaf ya maklum ya. Kalau dibaca waqaf berhenti Yasin, idhar, annya ini, Yasin, taim, ataupun nun, itu pun idhar, ya karena waqaf. Permasalahannya ini ketika diwasal, apakah idgham kepada waw atau tidak. Ya, maka menurut riwayat Hafiz An Asim ini pun adamul idgham, tidak boleh untuk diidghamkan ketika wasal. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu maksudnya ketika disambung. Dan yang kedua, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wa ya, tidak Nun wal qalami. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, tidak masuk ke waw, tidak diidghamkan ke waw. Itu pun dibaca idhar mutlak. Hanya dua surat ini saja. Ya. Selain dua ayat, dua surat ini tidak ada di awal surah. Wallahu taala alam bissawab. Subhanallahi walhamdulillah.